Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد masuk pada bab yang ke-16 yaitu bab syafa'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babus syafa'ah, bab tentang syafa'at. Syarah maknanya, ay bayanu ma asbatahu al-Qur'an minha wa ma nafah. Maknanya menjelaskan tentang syafa'at yang ditetapkan oleh Al-Quran dan yang dinafikan. Wa haqiqati ma dalla Al-Quran ala isbatihi. Dan menjelaskan hakikat apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam penetapannya. Ya, akan dibahas nanti dalil-dalil berkaitan dengan syafa'ah. Perlu kita ketahui, kata syafa'ah secara bahasa diambil dari kata as-syaf'u yang artinya genap, lawan dari kata al-witr. Kalau witr artinya ganjil. Nah, adapun as-syaf'u artinya genap. Ya, bisa maknanya 2, 4, atau 6. Ini secara bahasa. Ya. Syafa'ah maknanya al-tawassul, mengambil pelantara. Al-tawassul fi qada'i hajatil muhtaj lada man hiya indah. Mengambil pelantara atau pelantara dalam menunaikan kebutuhan. Ya, orang yang membutuhkan. Nah, ini syafaat. Misalkan, si A, dia hendak membangun suatu rumah. Kemudian si A ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun rumahnya. Sementara ada si B, dia orang kaya. Akan tetapi si A dan si B ini tidak memiliki hubungan. Sehingga si B ini tidak mungkin memberikan bantuan kepada si A, dikarenakan tidak ada hubungan antara si A dan si B. Kemudian ada si C. Si C ini, dia memiliki hubungan dengan si A, teman baik, teman dekat, misalkan. Dan si C juga dikenal oleh si B. Nah, kemudian si A ini minta kepada si C tadi untuk menjadi pelantara. Supaya si B bisa membantunya untuk membangun rumahnya. Apakah dengan cara memberi pinjaman? Ataukah dengan cara memberikan dengan cuma-cuma? Nah, ya. Ini gambaran tentang syafaat. Nah, ya, pelantara antara si A dengan si B tersebut. Nah, yang tujuannya untuk memberikan syafaat, rekomendasi agar si B bisa membantu si A tadi. Ini gambaran tentang syafaat. Perbuatannya disebut dengan syafaat. Dan pelantara tadi disebut dengan syafi'un. Ya, yang memberikan syafaat. Perbuatannya disebut dengan syafaat. Orang yang melakukannya, yang menjadi pelantara tadi, disebut dengan syafi'. Ya, yang memberi syafaat. Syafaat, para ulama menyebutkan ada syafa'atun fid dunya, ada syafa'atun fil akhirah. Ada syafa'at di dunia, ada syafa'at di akhirat nanti. Ya. Kalau syafa'at di dunia, ini bisa untuk perkara yang sifatnya baik, bisa juga untuk perkara yang sifatnya jelek. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala darinya. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakullahu kiflun minha. Dan barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang jelek, maka dia akan menanggung dosa darinya. Ya. Ini syafaat di dunia. Syafaat di dunia ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya jelek. Nah, sehingga orang yang memberikan syafaat menjadi pelantara, ya, supaya para penguasa dia menunaikan kebutuhan, ya, orang-orang yang membutuhkan dari rakyat-rakyatnya, atau orang yang menjadi pelantara agar orang-orang kaya membantu orang-orang miskin yang membutuhkannya. Perbuatan semacam ini, nah, dianggap sebagai syafa'ah hasanah. Syafa'at yang baik. Ya, yang diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Rasul mengatakan, isfa'u tu'jaru. Ya. Berilah syafa'at, niscaya kalian akan diberikan pahala. Nah, ini asungan supaya kita, ya, memberikan syafaat kepada yang lainnya, kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan perbuatan semacam ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan rekomendasi. Seperti tadi misalkan si A fakir, miskin, ya. Dia memerlukan bantuan. Nah, tapi si A ini tidak kenal dengan si B yang kaya. Ya. Maka datang si C. Dikarenakan si C ini dikenal oleh si B. Ya. Maka si C ini dia meminta si B untuk membantu si A tadi. Perbuatan semacam ini disebut dengan syafaat. Dan perbuatan semacam ini akan diberikan pahala. Isfa'u tu'jaru. Ya. Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala. Dan Allah mengatakan tadi, wa may yashfa' syafa'atan hasanah yakullahu nasibu minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, dia akan mendapatkan bagian dari pahalanya. Ya. Atau memberikan rekomendasi Nah, si A misalkan ingin belajar di suatu ma'had. Yeah. Si A ini enggak dikenal oleh ma'had tersebut apakah orangnya baik ataukah orangnya jelek. Nah, kemudian si C ini memberikan rekomendasi bahwa si A ini orangnya baik, orangnya ingin belajar, orangnya semangat. Sehingga dengan sebab rekomendasi ini si A diterima untuk belajar di pondok tersebut. Ini namanya syafaat. Yeah. Dan orang yang memberikan syafaat ini, dia mendapatkan pahala. Isfa'u tu'jaru. Dan juga Nabi mengatakan tadi, may yasfa' syafa'atan hasanah yakullahu nasibu minha. Yeah. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Menjadi pelantara. Yeah. Menjadi lantara, nah, antara si A dengan si B tadi. Nah, supaya terpenuhi hajah kebutuhan si A tadi. Ini syafaat yang sifatnya hasanah. Ada juga syafaat di dunia ini yang jelek. Ya. Yeah. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. Dan barang siapa yang memberikan syafaat dengan syafaat yang jelek, maka dia menanggung dosa darinya. Syafaat yang jelek ini diantaranya, yang pertama, syafaat pada perkara yang diharamkan. Nah, syafaat pada perkara yang diharamkan. Misalkan si A tidak bisa membeli barang yang diharamkan pada si B. Yeah. Membeli khamar misalkan, atau membeli barang-barang yang lain yang diharamkan. Datang si C yang dikenal oleh si B. Kemudian si C ini memberikan syafaat, rekomendasi. Yeah. Nah, kemudian dengan syafaat ini, sehingga si A bisa membeli barang yang diharamkan tersebut. Nah, yeah. Maka yang semacam ini, syafaat yang diharamkan, syafaat yang jelek. Yeah. Atau syafaat dalam muamalah ribawiyah. Nah, si A misalkan ingin pinjam uang dengan peminjaman dalam bentuk praktek ribawiyah kepada si B. Yeah. Dan si B ini gak kenal kepada si A. Sehingga sulit untuk meminjamkan uangnya tersebut. Datang si C, memberikan rekomendasi. Yeah. Kepada si A tadi. Sehingga terjadi praktek ribawiyah. Peminjaman yang sifatnya ribawiyah. Dikarenakan syafaat si C ini. Maka ini perkara yang diharamkan. Maka si C ini dia mendapatkan bagian dari dosanya. Nah. Ini syafaat sayyi'ah. Syafaat yang jelek. Nah. Atau termasuk juga diantaranya memberikan syafaat untuk membatalkan suatu hukuman yang telah ditetapkan. Ya. Seorang telah ditetapkan suatu hukuman. Misalkan dia mencuri. Ditetapkan hukuman dipotong tangannya. Sudah masuk pengadilan misalkan. Ya. Dan juga hakim telah memutuskan dia harus dipotong tangannya. Nah, dikarenakan terbukti dengan jelas dia itu mencuri dan juga memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan hukuman tersebut. Tiba-tiba ada seorang memberikan syafaat untuk membatalkan, menggugurkan hukuman tersebut. Maka ini disebut dengan syafa'ah sayyi'ah. Syafa'at yang jelek. Ya, syafaat untuk menggugurkan suatu hukuman yang telah ditetapkan. Ini syafaat yang jelek. Ya. Sebagaimana pada zaman Nabi SAW telah ditetapkan suatu hukuman terhadap perempuan dari Bani Mahzum. Ya. Ini pada zaman Nabi SAW. Nah, di mana perempuan ini dia meminjam ya perhiasan. Kemudian dia mengingkarinya. Ya. Menganggap perhiasan yang dipinjam ya dipinjamnya ini miliknya. Ya. Sebenarnya dia mencuri. Dia meminjam tapi menyatakan barang pinjaman itu adalah miliknya. Tidak mau mengembalikan kepada yang memilikinya. Nah, sampai ya ditetapkan oleh Nabi SAW hukuman potong tangan bagi seperempuan ini, dianggap dia telah mencuri. Nah, ternyata hal ini terasa berat bagi keluarga dan juga kabilahnya. Ya. Kenapa? Dikarenakan Bani Mahzum ini kabilah terpandang. Ya. Mereka merasa malu kalau ada salah seorang di antara kabilahnya ini diberikan hukuman potong tangan disebabkan pencurian. Sementara mereka adalah kabilah yang terpandang. Ya. Sehingga mereka berusaha bagaimana caranya supaya hukuman ini gugur. Nah, sehingga mereka mencari siapa orang yang bisa memberikan syafaat. Ya, agar Rasulullah SAW membatalkan hukuman tersebut. Ya. Sehingga mereka minta kepada orang yang dekat dengan Nabi SAW. Ya. Memintanya supaya supaya orang tersebut meminta Nabi SAW membatalkan hukumannya. Ya, dan orang tersebut adalah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Ayahnya Zaid bin Harisah, ya, anak angkatnya Nabi SAW. Nah, sehingga dijuluki dengan Hibbi Rasulillahi SAW. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Putranya Usama bin Zaid pun sama, dicintai oleh Nabi SAW. Ya. Sehingga mereka meminta Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi pelantara. Ya. Agar Rasulullah SAW membatalkan hukumannya tersebut. Nah, ya, supaya memberikan syafaat di sisi Rasulullah SAW agar si perempuan tadi tidak dipotong tangannya. Maka Usamah pun berbicara kepada Nabi SAW. Nah, ya, berbicara kepada Nabi SAW memberikan syafaatnya, ya, rekomendasi agar si perempuan tadi tidak jadi dipotong tangannya. Ketika Usama melakukan hal ini, Nabi SAW marah. Ya, ghadaban syadidan. Marah dengan sangat. Ya. Rasulullah marah kepada Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan mengatakan, "Atasfa'u fi haddin min hududillah?" Apakah engkau memberikan syafaat terhadap suatu hukuman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala? Wa imallah, demi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putrinya Muhammad ini mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Dan Rasulullah mengatakan, "Idza balagatil hudud as-sultan fala'anallahu as-safi wal musaffa." apabila ya, hukuman telah sampai kepada penguasa atau yang mewakilinya, ya, maka laknat Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Nah, ya, dan juga kepada orang yang disyafaatinya. Ya, ini termasuk di antara syafaat saya. Nah, kalau memberikan syafaat kepada seorang yang telah ditetapkan suatu hukuman dan dia terbukti bersalah. Ya. Adapun kalau belum sampai kepada penguasa, nah, belum sampai kepada pengadilan atau yang mewakilinya, kemudian memberikan syafaat untuk mengampuninya, ini tidak mengapa. Ya, tapi kalau sudah sampai kepada penguasa atau yang mewakilinya dan telah ditetapkan hukuman, kemudian memberikan syafaat untuk membatalkan hukuman tersebut, itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau terbukti dengan benar orang ini tidak bersalah. Ya. Tapi ketika terbukti orang ini bersalah, kemudian telah ditetapkan hukumannya, kemudian kita membela-belanya, memberikan syafaat agar dibatalkan hukuman tersebut, maka ini syafaat yang batil. Ya, syafaat yang jelek. Nah, sampai Rasulullah SAW memberikan ancaman. Ya, laknat Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan juga orang yang disyafaatinya. Ya, ini dalam kondisi yang disebutkan tadi. Apabila hukuman telah sampai kepada penguasa, telah ditetapkan suatu hukuman kepada seorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka laknat Allah kepada yang memberikan syafaat dan yang diberikan syafaat. Ya. Ini syafaat di dunia. Syafaat di dunia. Sekali lagi, ada syafaat yang hasanah, yang baik, ada syafaat yang sayyi'ah, yang jelek. Nah, adapun yang dimaksud oleh musannif rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab syafaat dalam kitab ini, ya, maksudnya adalah syafaat di akhirat nanti. Nah, ya, yaitu ketika orang-orang musyrikin zaman dahulu dan juga sekarang, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada batu-batu, beribadah kepada pohon-pohon, kuburan-kuburan, beribadah kepada para wali, orang-orang soleh, para malaikat, para nabi. Ya, ketika diingkari perbuatan mereka, tidak boleh seperti ini. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang diungkapkan oleh orang-orang musyrikin, baik zaman dahulu ataupun sekarang, ketika mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ya. Yeah. Ketika mereka beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala, beribadah kepada orang-orang soleh, para wali, malaikat, atau para nabi, ketika diingkari perbuatan mereka, mereka mengatakan, haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka menyadari, dan mereka mengetahui, kami tahu mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali, orang-orang soleh, kami tahu mereka itu makhluk Allah. Yeah. Dan semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, kata mereka, mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menginginkan mereka itu bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Sehingga mereka melakukan persembahan-persembahan. Baik menyembeli hewan atau yang semisalnya untuk para wali, untuk orang-orang soleh. Bahkan mereka beristighosah, meminta pertolongan kepada para wali tersebut, kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Yang jelas mereka mempersembahkan berbagai macam bentuk ibadah kepada orang para wali atau orang-orang soleh, para malaikat atau para nabi, yang jelas kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika diingkari apa yang mereka lakukan ini, mereka mengatakan tujuan kami hanya supaya mendapatkan syafaat saja. Nah, apa yang kami lakukan ini supaya kami mendapatkan syafaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan ini adalah kesyirikan. Dan Allah menjelaskan bahwasanya itu merupakan bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah." Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesuatu yang tidak memudaratkan mereka, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan, haula, mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat alasan orang-orang musyrik, alasan orang-orang kafir. Ketika mereka beribadah kepada berhala-berhala, patung-patung, atau yang semisalnya, ketika diingkari perbuatan mereka, mereka mengetahui bahwasanya yang mereka ibadah itu adalah makhluk-makhluk. Tapi kata mereka, walaupun dia makhluk, tapi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan kami beribadah kepada mereka itu supaya nanti di akhirat mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah jelaskan perbuatan ini perbuatan syirik. Jadi alasan utamanya kenapa mereka beribadah kepada berhala-berhala atau tadi orang-orang soleh, para wali, alasan utamanya supaya mereka itu yang mereka ibadahi selain Allah bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Melainkan supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Dan Allah namai perbuatan yang mereka lakukan adalah kedustaan dan kekafiran. Sehingga jangan jadikan alasan lagi. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan apa yang dijadikan oleh alasan oleh mereka itu adalah suatu kedustaan dan suatu kekafiran. Sehingga di akhir ayat Allah katakan innallaha la yahdi man huwa kadibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan juga orang-orang kafir. Ini ketika mereka beribadah kepada selain Allah dan menganggap bahwasannya yang diibadahi selain Allah itu akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka. Allah katakan ini adalah suatu kedustaan, ini suatu kekafiran. Begitu juga alasan yang menyatakan bahwasannya apa yang mereka lakukan ini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik para wali atau orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang-orang soleh, dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, Allah nyatakan perbuatan ini sebagai suatu kedustaan dan juga kekafiran. Nah, yeah. Sehingga alasan yang mereka lakukan tidak bermanfaat, bukan alasan yang dibenarkan. Yeah. Ketika beralasan supaya mereka memberikan syafaat kepada kami, sehingga kami berdoa kepada mereka, kami beristighosah kepada mereka, kami melakukan persembahan-persembahan untuk mereka. Ya, alasan semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dan tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala alasan seperti ini. Ya. Kenapa? Dikarenakan mereka itu ya menyerupakan, mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja yang ada di dunia. Ya. Sebagaimana kebiasaan mereka pada raja-raja mereka yang ada di dunia ini, ya, mengambil pelantara. Nah, ya, mengambil pelantara yang bisa menunaikan hajat-hajat mereka oleh penguasa atau raja tersebut. Kan kami ini rakyat jelata, kata mereka. Ya. Tidak mungkin kalau kami langsung meminta kepada sang raja. Ya, raja enggak mengenal kami. Kami rakyat jelata. Bagaimana mungkin kebutuhan-kebutuhan kami ditunaikan oleh raja tersebut? Sehingga kami butuh seseorang. Ya, yang bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami kepada raja. Dan orang ini dipercayai oleh raja. Sehingga raja tersebut bisa menunaikan kebutuhan-kebutuhan kami. Nah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini hamba yang banyak melakukan kemaksiatan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mendengar kami? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menunaikan kebutuhan kami? Ya, kami hamba yang banyak dosa. Oleh karena itu, kami menjadikan ya, seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, supaya memberikan syafaat agar Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kami. Ini menurut ya, ucapan mereka batil. Nah, dia mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Menyatakan tadi sebagaimana seorang raja ya, tidak bisa menunaikan kebutuhan rakyatnya kecuali ada orang yang merekomendasikannya. Maka begitu juga Allah tidak bisa dan tidak mungkin ya, menunaikan kebutuhan-kebutuhan kami kecuali ada orang yang merekomendasikan, memberikan syafaat kepada kami. Dan orang tersebut orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syubhat ya, yang mereka lontarkan. Nah, mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya. Walaupun engkau hamba yang banyak dosa, tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Kalau engkau benar-benar meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengarnya. Nah, kalau engkau benar-benar bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba. Jangan dikiaskan Allah dengan raja-raja dunia. Yeah. Kalau raja-raja dunia ini tidak mengetahui dengan rinci bagaimana keadaan semua rakyat-rakyatnya. Yeah. Bahkan kurang perhatian sebagian mereka kepada rakyat-rakyatnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya, yang mengatur mereka, yang menciptakan mereka. Dan Allah mengetahui keadaan semua hamba-hambanya. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Ya. Sehingga jangan diserupakan Allah dengan raja-raja dunia tadi. Dikatakan Allah mengatakan laisa kamitsli syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Nah, ya. Ini bantahan kepada orang-orang musyrikin zaman dahulu atau zaman sekarang. Ya. Yang mereka, tadi saya sebutkan, beribadah kepada selain Allah, baik itu kuburan, ya, patung-patung, atau yang dianggap sebagai para wali, orang-orang soleh, dengan alasan supaya mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kita katakan perbuatan semacam ini telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Dan Allah menamai perbuatan semacam ini sebagai suatu kesyirikan. Bahkan Allah namai sebagai suatu kedustaan dan kekafiran. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ya. Kalau mereka mengumpamakan dengan keadaan raja-raja dunia yang tidak mungkin menunaikan kebutuhan kami dikarenakan kami rakyat jelata, melainkan harus ada pelantara yang bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kami, maka kita sebutkan itu raja-raja dunia. Yeah. Yang mereka memiliki banyak kekurangan-kekurangan dan tidak mengetahui keadaan semua rakyatnya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, sehingga tidak perlu perantara-perantara tersebut. Nah, langsung saja sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kebutuhan-kebutuhan kita langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak usah melalui orang-orang yang telah meninggal dunia tersebut dari kalangan para wali ataupun orang-orang soleh. Ya, jangan samakan Allah dengan makhluknya. Sehingga perbuatan mereka itu terjatuh kepada berbagai macam keharuman-keharuman. Ya. Pertama, mereka beribadah. Ya. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Patung-patung, berhala, lain sebagainya. Yang kedua, anggapan mereka pun anggapan yang salah. Menganggap dengan melakukan perbuatan ini, mereka itu bisa memberikan syafaat. Bisa mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini anggapan yang salah. Yang ketiga, mereka mengkiaskan Allah dengan makhluknya, dengan raja dunia. Ya, sehingga perbuatan yang mereka lakukan ini, ya, perbuatan yang di dalamnya bertumpuk berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ya, ini berkaitan dengan syafaat di akhirat nanti akan dirinci. Ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Ada yang ditetapkan oleh syariat dan ada yang dinafikan oleh syariat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.